ke pasar ketemu dia, dapat motivasi. Makan harus pelan-pelan. Ketemu Angel Chan, menjadi jadi ajudan. Ada Anwar di belakang. Rizky Tel Baby Mega. MSK suka judi, cuaca londe tiap hari. Kondolnya bengkok ke kiri, PVSC dalam diri. Some buat berhaji, dulunya ngajarin ngaji. Some buat Angel Chan lagi, neneknya gede sekali. Salah lagi, aku kocok tiap hari. Aku cinta sampai mati. Aku tak bisa tahan, rasanya pengen curi. Syarat Angel Chan, seksi gak salah lagi. Kocok marahin war, dadang terus berfung depan. Amat memet desah keras, Imrannya untuk tanah kaya. Ini bukan bohong, lebih suku konsolnya hitam. Luar cita cantik, sayang jangan lupa makan. Ke pasar ketemu dia, dapat motivasi. Makan harus pelan-pelan. Angel Chan lagi, neneknya gede sekali.